Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya keutamaan bulan suci Ramadan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya adalah keutamaan yang merata. Baik itu kepada kaum muslimin atau muslimat, yang laki-laki atau yang wanita, yang mereka dewasa atau yang mereka tua, yang mereka kecil atau yang mereka besar. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi suatu hal yang wajib untuk mengajak seluruh keluarga kita, baik mereka adalah istri-istri kita ataukah anak-anak kita, untuk bersama-sama bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kita ajak mereka untuk mengenali makna yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Kita kenalkan kepada mereka semua bagaimana keutamaan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat bagaimana persiapan salafun salih untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, mereka itu ada yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah mereka berpuasa di bulan suci Ramadan 5 bulan untuk diterima amalan-amalan mereka. Kemudian mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala 6 bulan setelahnya untuk mereka bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Coba bayangkan bagaimana mereka ulama kita terdahulu berharap untuk bisa mendapatkan keutamaan bulan suci Ramadan. Untuk bisa mendapatkan keutamaan bulan suci Ramadan. Dan itu dirasakan oleh semuanya. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara hal yang perlu kita perhatikan semuanya adalah terkhusus kepada para orang tua, para ayah, ibu yang mereka telah memiliki anak untuk diajak sang buah hati ini merasakan kenikmatan dan merasakan keutamaan di dalam bulan suci Ramadan. Kalau kita melihat apa yang telah dijelaskan oleh ulama kita terdahulu, kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat indah. Al-Imam Al-Khuraqi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa idza kana lil ghulami ashru sinin wa ataqa as-siyama ukhidha bih. Seandainya ada seorang anak yang mereka itu sudah berumur di 10 tahun dan mereka sanggup untuk berpuasa, maka mereka diajak untuk berpuasa. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, idza ataqa sawma thalathati ayyamin tiba'an la yakhuru fihinna wa la yad'uf hummila sawma syahri Ramadan. Seandainya ada seorang anak yang dia sanggup ya untuk berpuasa di 3 hari berturut-turut tidak lemah, dan mereka sanggup untuk berpuasa, maka mereka diajak untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Al-Imam Ishaq rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, idza balagha thintai asyrata ahabba an yukallafa as-sawm lil 'adah. Seandainya ada seorang anak yang dia telah mencapai umur 12 tahun, aku ingin untuk dia dibebankan untuk berpuasa. Ini semuanya, pendengar yang dimuliakan Allah, adalah dalam rangka untuk ta'wid as-sibyan lil ibadah. Bagaimana mereka terbiasa, ya di umur yang masih kecil itu, untuk cinta dengan ibadah. Perlu kita ketahui, masa kecil seorang anak adalah masa di mana dia akan mengingat semua yang telah dia lakukannya. Atau sebagian besar yang sudah dia lakukan. Dan coba bayangkan, seandainya anak tersebut mengingat sebagian besar dari kegiatan-kegiatan kebaikan yang telah dia lakukan dengan orang tuanya. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat dari sisi lain ya, ada sebuah hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh anak-anak kita itu kita perintahkan salat dalam keadaan umur mereka itu 7 tahun. Dan kita disuruh untuk memukul mereka seandainya mereka itu sudah memasuki 10 tahun dan tidak mau untuk diajak untuk salat dengan berjamaah di masjid. Sehingga pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, seandainya kita itu mengambil umur yang ke-10 untuk menyuruh dan membiasakan anak itu berpuasa, maka ini adalah lebih utama. Kita pernah mendengar kata beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dipukul seorang anak kalau dia meninggalkan salat di umur yang ke-10 tahun. Maka seandainya seorang ayah atau seorang ibu dia itu menjaga untuk mengajak anaknya di yang ke-10 tahunnya karena untuk membiasakan dengan perkara-perkara yang baik, maka itu lebih utama. Baik. Kalau kita melihat kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu ketika memasuki bulan suci Ramadan, mereka tidak melupakan anak-anak mereka untuk diajak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan, para pendengar yang dimuliakan Allah, bagaimana semangatnya mereka untuk mengajak anaknya menjalankan ibadah yang mulia ini. Seandainya ada di antara mereka yang menangis karena lapar, karena bosan, maka mereka itu memberikan mainan kepada anak-anaknya. Dan mereka melarang anak-anaknya itu untuk mudah untuk berbuka dan menjadikan mainan itu untuk mereka itu terlupakan dari rasa lapar yang mereka itu derita. Namun tentunya pendengar yang dimuliakan Allah, seandainya ini semua akan memudaratkan anak tersebut, maka syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit dibiasakan untuk mereka itu berpuasa semampunya. Wallahu a'lam bishawab. Pendengar yang dimuliakan Allah, ada sebuah kesalahan ya, kekeliruan yang kadang terjadi kepada sang ayah. Dia beranggapan bahwa anaknya itu masih kecil. Dia beranggapan kalau dia itu belum besar. Sehingga nanti saja ketika dia sudah dewasa, insya Allah dia akan terbiasa dengan kebaikan. Baik, ini mungkin adalah gambaran ataukah pandangan dari seorang ayah. Namun sebenarnya ini adalah pandangan yang keliru. Ya. Justru ketika seorang anak, dia itu dibiasakan dengan amalan-amalan saleh. Ketika masih kecil, maka kebiasaan itu akan dia ingat dan akan selalu terngiang di dalam benaknya bahwa dia telah melakukan ibadah yang mulia. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini adalah sesuatu yang sudah ma'ruf, sesuatu yang sudah jelas di hadapan manusia tentang keadaan seperti ini. Coba lihat, ada seorang sahabiyah yang bernama Ar-Rabi'ah binti Mu'awil radhiyallahu anha. Dia menceritakan apa yang dilihat oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lihat dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Rubai' binti Mu'awil, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qura al-Ansar allati haula al-Madinah. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus di pagi hari Asyura kepada desa-desa yang ada di sekeliling kota Madinah. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mengatakan, man kana asbaha shaiman falyutimma shaumah wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata shaumih. Siapa yang di pagi hari dalam keadaan berpuasa, maka sempurnakan puasanya. Dan siapa yang berbagi hari dalam keadaan berbuka, maka hendaknya dia menyempurnakan hari tersebut untuk berbuka. Kata Rabi' binti Mu'awid radhiyallahu anha, fakunna ba'da dhalika nasumuh. Maka kita di waktu itu, setelah itu kita berpuasa di hari Ashura. Wa nusawwi musibiyanana sigara minhum. Dan kita juga mengajak anak-anak kita untuk ikut berpuasa Ashura, ikut bersama-sama menjalankan ibadah puasa. Wa nadhhabu ila al-masjid fa naj'ala lahumul lu'bah min al-ihn fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'tainahu dhaka hatta yakuna 'inda al-iftar. Taib, ketika mereka berpuasa kita ajak mereka ke masjid, kemudian kita jadikan untuk mereka mainan yang terbuat dari suf, dari bulu. Kemudian seandainya ada yang menangis di antara mereka, kami berikan itu sedikit demi sedikit agar mereka terlalaikan di dalam berpuasa tersebut sampai datangnya waktu berbuka. Faya subhanallah, ini adalah pendidikan yang baik ya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala menjadikan keberkahan dari bulan suci Ramadan ini untuk kita semuanya. Kita sebagai ayah, kita sebagai suami, juga kepada istri kita, ibu dari anak-anak kita, termasuk juga anak-anak kita semuanya. Harapan kita semuanya, pendengar yang dimuliakan Allah, Allah akan mengumpulkan kita nanti di yaumul qiyamah bersama dengan para nabi-nabi Allah, para syiddiqun, para syuhada, dan orang-orang salih. Dan mereka adalah sebaik-baik teman. Wallahu a'lam bissawab. اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجه 96.1 FM لانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح.